Selamat malam semuanya. Sudah siap? Ada lagu terbaru dari kami, karya cipta dari Mas Juri, yang dikasih judul Jumat Kliwon. Kita joget bareng. Wow, mercon ya, rek. Awas. Malam Jumat Kliwon, aku lewat di perkuburan. Aku ketemu perempuan duduk kerilek di batu nisan. Hey, aku nyengir dia tertawa. Ini ompong banyak taringnya, rambut gimbal banyak kutunya, jari tangan keriting semua. Awas, merinding bulu romaku. Pingsan duluan, melihat celanaku kedodoran. Malam Jumat yang selanjutnya, aku lewat tempat lainnya. Malah nyasar ke hutan rimba, tempat setan berpesta pora. Semua bisa bergoyang, Adi Jaya bergoyang. Biar semangat, tepuk-tepuknya mana? Hey! Pada malam Jumat Kliwon, aku lewat di perkuburan. Aku ketemu perempuan duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir dia tertawa. Ini ompong banyak taringnya, rambut gimbal banyak kutunya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu romaku, tak dapat ku berlalu. Celanaku kedodoran. Malam Jumat yang selanjutnya, aku lewat tempat lainnya. Malah nyasar ke hutan rimba, tempat setan berpesta pora. Aku nyengir dia tertawa. Ini ompong banyak taringnya, rambut timbal banyak kutunya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu romaku, tak dapat ku berlalu. Ketika aku mau pingsan, akhirnya duluan melihat Risto memang hebat, luar biasa.